ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. Dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, dari Sulaiman bin Harb mengharbarkan kepada kami. Ia berkata, Uhayb bin Khalid mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Syurburmah, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya, lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dan ia kembali bertanya, lalu beliau menjawab, ayahmu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis menyebutkan bakti kepada ibu, maka penulis menyebutkan bab berbakti kepada ayah. Dan ini menunjukkan bahwa kedudukan bakti kepada ayah setelah bakti kepada ibu. Kita baca matan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang bertanya. Kata-kata ada yang bertanya bisa dimaksudkan salah seorang sahabat. Bisa dimaksudkan juga sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan sikap tawadhu' seorang penuntut ilmu, bahwa dia menjaga hatinya agar jangan sampai beliau riya karena sudah dekat dengan seorang guru. Makanya beliau mengatakan, qila, ada yang bertanya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Tidak disebutkan siapa yang bertanya. Ini menunjukkan ketawadhuan. Dan kata-kata ada yang bertanya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya menunjukkan bahwa salah seorang sahabat bertanya. Bisa juga sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Dan ini merupakan adab para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan di dalam panggilan mereka. Mereka memanggil dengan gelar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut nama Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali di belakangnya ada gelar beliau. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam 4 ayat. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 144, surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 40, dan surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat ke-47 ayat kedua, dan surat Al-Fath surat ke-48 ayat 29. Dari ayat-ayat tersebut disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di belakangnya ada gelar beliau. Contoh misalkan dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rasul yang telah diutus sebelumnya rasul-rasul. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga di dalam surat Al-Fath, surat ke-48 ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir. Adapun di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang disebutkan di dalam firman tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu wa 'amilussalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kabar. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil dengan panggilan Muhammad, selalu dengan panggilan gelar, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ya, ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diikuti oleh para sahabat beliau. Maka beliau mengatakan ya Rasulullah di dalam hadis ini. Jarang mengatakan ya Muhammad. Ya, ya Rasulullah. Ini menunjukkan penghormatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita contoh. Ya. Kebiasaan ini patut kita contoh. Kemudian, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ini pertanyaan dari seorang sahabat tersebut. Kepada siapa aku harus berbakti? Kemudian beliau menjawab, ibumu. Maksudnya adalah kepada ibu. Berbakti kepada ibu. Ibu dalam bahasa Arab, al-um. Ibu dalam bahasa Arab, al-um. Kenapa ibu disebut al-um di dalam bahasa Arab? Kenapa al-um disebut al-um dalam bahasa Arab? Disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, Ibnu Sayyid berkata, summiyat umman li'annaha aslul walad. Artinya, ibu disebut ibu, um disebut um, karena dia adalah pokok dari anak. Pokok dari anak. Kemudian beliau mengatakan, wa ummu kulli syai asluhu. Dan pokok segala sesuatu adalah asal-muasalnya. Sebagaimana orang-orang mengatakan untuk kota Mekah, Ummul Qura. Ya, kenapa disebut al-um dengan um? Karena dia adalah aslul walad. Ummul Qura, orang menyebutnya Ummul Qura untuk kota Mekah karena dia adalah sumber dunia, pokok dunia. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengameranya lagi melamun loh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibumu. Sekali lagi, ibu dalam bahasa Arab, al-um. Ibu dalam bahasa Arab, al-um. Al-Um dinamakan Um kenapa? Li'annaha aslul walad. Karena dia adalah pokok dari anak. Maksudnya sumber dari anak. Sebagaimana Mekah dikatakan Ummul Qura, berarti dia sumber dari dunia. Sumber dari dunia atau pokok pusatnya dunia. Taib. Kemudian ia bertanya, lalu kepada siapa? Maksudnya setelah ibu kepada siapa lagi? Ya. Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, lalu kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebenarnya untuk menekankan, bukan untuk meremehkan yang menjawab, tetapi untuk menekankan dan untuk mengetahui kepada siapa lagi, bukan meremehkan yang menjawab. Dan ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah untuk menunjukkan kedudukan ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Untuk menunjukkan kedudukan ibu. Artinya berbakti kepada ibu 3 kali lipat. Kemudian baru setelah itu, kemudian abaka, yaitu berbaktilah kepada bapakmu. Maksudnya, setelah berbakti kepada ibu, maka Imam Al-Munawi mengatakan, fahuwa ba'dal um. Berbakti kepada bapak, ayah, setelah berbakti kepada ibu. Berbakti kepada bapak atau ayah setelah berbakti kepada ibu. Ini menunjukkan urutan. Urutan. Ya. Artinya urutannya ibu dulu, ibu dulu, ibu dulu, kemudian baru setelah itu bapak. Nah, baik. Di sini disebutkan kandungan hadis. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbakti kepada ibu dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Ini kandungan hadis menunjukkan bahwa sebab kenapa berbakti kepada ibu 3 kali lipat dan lebih didahulukan dibandingkan berbakti kepada bapak, karena pengorbanan sang ibu lebih berat dibandingkan pengorbanan sang bapak. Yang kedua, berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah 3 kali lipat. Ini sudah kita, sudah jelas insya Allah. Yang ketiga, ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Jadi kalau seandainya seorang mempunyai kerabat, hubungan darah, maka ayah dan ibu lebih didahulukan dibandingkan kakak dan adik. Dibandingkan anak, dibandingkan paman, dibandingkan keponakan, dibandingkan bibi, dibandingkan yang lain-lainnya. Kecuali seorang istri. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka hak yang paling berhak untuk dia lakukan adalah hak suaminya. Baru setelah itu kedua orang tuanya. Ya, baru setelah itu kedua orang tuanya. Taib. Hadis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an ata rajulun Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni qala birra ummak thumma 'ada faqala birra ummak thumma 'ada faqala birra ummak thumma 'ada ar-rabi'ah faqala birra abak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Bishr bin Muhammad berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Zur'ah mengabarkan kepada kami. Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu lalu mengulanginya. Dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu lalu mengulanginya. Dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian orang itu lalu mengulangi untuk keempat kalinya. Lalu beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu lalu mengulanginya untuk yang kelima kali. Dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Ya. Di sini sebelum saya jelaskan ada kekeliruan terjemahan dan saya akan betulkan sembari penjelasan. Kita baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ia berkata, seseorang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, seseorang di sini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat tersebut adalah sahabat tersendiri atau sahabat tersebut adalah yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu Abu Hurairah. Dan berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Di sini terdapat pelajaran, Ibu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maksudnya, sejatinya seorang muslim dan muslimah apabila bertemu dengan orang alim, orang saleh, maka minta wasiat. Nah, di sini. Ini termasuk kebiasaan ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh. Bila bertemu dengan seorang alim, seorang saleh, seorang yang luas ilmunya, maka mintalah wasiat. Ya, ini termasuk kebiasaan yang baik, yang patut diamalkan. Minta wasiat apabila bertemu dengan orang alim. Lihat, banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal itu. Di antara hadis-hadisnya yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering ditanya oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, awsini. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku. Ya, di antara hadis-hadis tersebut, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yudidu safaran. Ada orang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ia ingin bepergian, bersafar. Lalu orang tersebut minta wasiat, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Nah, kita semestinya seperti itu. Bertemu orang saleh, bertemu orang yang kita anggap berilmu, maka minta wasiat, ya. Sama seperti ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Ya, berbaktilah kepada ibumu. Baik. Kemudian orang itu lalu mengulanginya. Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu lalu mengulanginya. Beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Lalu orang itu mengulanginya untuk yang keempat kalinya. Beliau menjawab, berbaktilah kepada bapakmu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang saya baca, kitab yang berbahasa Arab yang saya pegang, kemudian juga di dalam gadget saya ini, saya download kitab berbahasa Arab juga, yang merupakan Al-Adabul Mufrad, jadi saya mempunyai beberapa cetakan, belum disebutkan kata-kata, dan orang itu mengulanginya untuk yang kelima kali. Belum ada riwayatnya. Ya, belum ada riwayatnya. Dalam artian, di dalam buku aslinya hanya sampai kepada orang itu mengulangi untuk keempat kalinya. Kemudian beliau menjawab, berbaktilah kepada bapakmu. Ya, berbaktilah kepada bapakmu. Jadi hanya sampai situ saja. Keempat kali, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, berbaktilah kepada bapakmu. Apa maksudnya? Ini ketelitian ilmu hadis. Dan saya pribadi sangat menyukai ini. Makanya saya berhenti di dalam masalah ini. Lihat, di riwayat yang cetakan berbahasa Arab, ya, dua buku yang saya punyai dan dua-duanya berbeda cetakannya dan dua-duanya sama. Hanya sampai yang mengatakan kepada orang itu mengulangi untuk keempat kalinya. Dan beliau menjawab, berbaktilah kepada bapakmu. Ini menunjukkan sama dengan riwayat sebelumnya. Bahwa tiga kali berbakti kepada ibu baru bapak. Nah, sedangkan riwayat yang nomor enam ini, hadis ke nomor enam ini, beliau bersabda, beliau ditanya sampai berapa kali bu? Hah? Sampai empat kali berbakti kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu. Baru yang kelima, baru kepada bapak. Maka Allahu alam, saya perlu cek lagi apakah memang seperti itu riwayatnya. Karena kalau seandainya sampai pertanyaan ketiga, ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu yang keempat bapakmu, sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Dan sesuai dengan riwayat-riwayat yang masyhur bahwa berbakti kepada ibu didahulukan tiga kali lipat dibandingkan berbakti kepada bapak. Sedangkan menurut riwayat ini, berbakti kepada ibu didahulukan empat kali lipat. Ya, nanti kita akan lihat riwayatnya. Kemudian kalau seandainya memang sahih, maka kita katakan sahih. Ya, kita katakan berarti sahih. Tetapi yang di dalam buku berbahasa Arabnya, dua cetakan yang saya miliki, hanya sampai pertanyaan yang ketiga, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu yang keempat, kepada bapakmu. Persis seperti riwayat sebelumnya. Taib. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi, perlu digarisbawahi, ya, kalau saya boleh mendikte, orang itu lalu mengulangi untuk keempat kalinya, dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Nah, ibu garis bawahi di situ, kata Ustadz, ibumu di sini dalam cetakan berbahasa Arab adalah bapakmu dan belum ada mengulangi sampai kelima, begitu ya, biar benar-benar mencatat. Taib. Kandungan hadis sekarang. Satu, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbakti kepada ibu dan beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lihat, ini pun sebanyak tiga kali ya. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Sudah kita bahas. Berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah tiga kali lipat. Ini juga sama. Kandungannya sesuai dengan hadis sebelumnya. Berarti hanya sampai tiga kali. Kemudian yang keempat adalah siapa bu? Bapak. Yang ketiga, ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Taib, ini juga sama sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita membahas bab yang baru. Penulis Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babun birrul walid, birru walidayhi wa in zalama. Berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim terhadapnya. Ini penting, ibu. Taib, kita jelaskan dulu babnya ini. Seorang muslim yang statusnya sebagai anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya berbuat zalim kepadanya. Ya, tetap bakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya berbuat zalim. Zalim itu apa ibu? Secara bahasa, zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kezaliman. Peci di kaki di kaos tangan. Itu kezaliman. Nah, apabila seorang orang tua berbuat kezaliman, dalam artian dia berbuat semena-mena. Baik itu tidak menafkahi anaknya, atau tidak mendidik dengan pendidikan yang bagus terhadap anaknya, atau menelantarkan anaknya, maka ini termasuk perbuatan zalim. Oleh karenanya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang anak tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya berbuat zalim, bahkan keduanya, bukan hanya salah satu saja, keduanya berbuat zalim, maka tetap dia berbakti. Dalam bahasa lain, kezaliman orang tua ya, dosanya tidak bisa mengalahkan jasa orang tua terhadap anak. Anak ada dengan izin Allah disebabkan kedua orang tua. Orang tua berbuat zalim, kezaliman orang tua berdosa. Dosa. Tetapi dosanya ini lebih rendah dibandingkan jasa orang tua kepada anak. Nah, itu perlu digaris bawah ibu. Kezaliman orang tua lebih rendah dibandingkan jasa orang tua kepada anaknya. Maka wahai para anak, tetaplah berbakti kepada orang tua. Sezalim apapun orang tuamu. Karena banyak bu. Misalkan, Ustaz, saya gak mau lagi ketemu bapak. Kenapa pak? Dia itu Ustaz menelantarkan ibu. Kemudian sombong. Habis itu saya nasihati. Dan ini kejadian nyata. Saya nasihati, kemudian dia akhirnya luluh perasaannya. Lalu dia menemui bapaknya. Setelah menemui bapaknya, dia lapor lagi ke saya. Ustaz, tetap Ustaz, gak berubah. Sombong, congkak. Gak mau ngakui kesalahan. Tuh bapak tuh begitu tuh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Jasa bapakmu mengalahkan dosa kezalimannya terhadapmu. Catat baik-baik. Kalau perlu jadikan status di sosial media. Jasa orang tuamu lebih besar dibandingkan kezaliman orang tuamu kepadamu. Ya, maka tetaplah berbakti kepada orang tua. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Maslamah an Sulaiman at-Taimi an Sa'id al-Qaisi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha Allahu lahu babaini ya'ni min al-jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda Allahu anhu hatta yarda an qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Artinya Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Sulaiman At-Taimi dari Sa'id Al-Qaisi, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah. Terkenal dengan gelarnya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Kenapa? Karena bapaknya terkenal, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dikenal dengan Ibnu Abbas. Begitu juga Ibnu Umar, ya. Ia berkata, tidak seorang pun. Nah, kata-kata ia berkata berarti ini adalah perkataan para sahabat yang disebut dengan hadis mauquf. Ya. Yang disebut dengan apa? Hadis mauquf. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan hadis mauquf? Lihat penjelasan para ulama tentang hadis mauquf. Ya. Lihat. Huwa ma yarwi an ma yurwa 'ani as-sahabati radhiyallahu anhum min aqwalihim wa af'alihim wa nahwiha. Apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, baik itu berupa ucapannya ataupun perbuatannya, itu yang disebut dengan hadis mauquf. Hadisnya cuma sampai kepada para sahabat. Kita itu kan kalau ngelihat hadis itu kan Rasulullah bersabda kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in, para tabi'in meriwayatkan kepada para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh, syekh meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Ini yang disebut dengan sanad hadis. Nah, apabila Imam Bukhari meriwayatkan hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah, itulah yang disebut dengan hadis, apa tadi Bu namanya? Mauquf. Hadis mauquf. Ya. Nah, ini sama Abdullah bin Abbas hadis berkata, berarti ini hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Tetapi hadis mauquf jika itu berkaitan dengan hal-hal syariat, gaib, maka para ulama mengatakan lahu hukmur rafa'. Hadis mauquf jika berkaitan dengan hal-hal syariat, hal-hal perkara gaib yang akan datang, ataupun penafsiran-penafsiran, maka para ulama mengatakan hadis mauquf tetapi mempunyai hukum hadis marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu. Maksudnya pintu surga untuknya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah kedua, adalah satu pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak ridha kepadanya hingga orang tua ridha kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya itu menzaliminya? Ibnu Abbas menjawab, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Akan tetapi di sana ada hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Artinya, orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Maknanya yaitu berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan seseorang masuk surga dari pintu yang paling pertengahan, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Abu Daud At-Tayalisi, kemudian Imam Al-Humaidi, bahwa al-walidu awsatu abwabil jannah. Nah, ini menjadikan menggugah kita untuk senantiasa bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada orang tua penyebab seseorang masuk surga yang paling pertengahan. Apa maksudnya surga paling pertengahan? Pintu surga yang paling pertengahan maksudnya sebagian ulama mengatakan surga yang paling pintunya paling mewah, paling megah dan paling tinggi. Ya, ketika disebutkan awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada kedua orang tua penyebab masuk surga dari pintu yang paling pertengahan. Paling megah, mewah, dan paling tinggi. Nah, maka bagi siapa yang masih mempunyai bapak, ibu, baktilah. Ketika seseorang punya dua orang tua berarti dia mempunyai dua pintu surga. Ketika masih tersisa satu, maka berarti sisa satu pintunya. Jangan sampai tertutup dua-duanya. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sabar tatkala mengurus orang tua, terutama ketika mereka sudah tua. Kita baca sekarang dan kita jadi derajat hadisnya tadi, hadisnya mauquf hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas dan hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi makna hadis ini benar. Maknanya benar. Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, maksudnya pintu surga untuknya. Dua orang tua, dua pintu. Ya. Jika tinggal satu dari keduanya masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Satu, jika tersisa satu, maka satu pintu saja yang dibukakan. Nah, ini makanya penyebab seseorang masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Allah tidak akan ridha kepadanya hingga orang tuanya ridha. Di sini perlu garis bawah bahwa ridhanya orang tua di dalam ketaatan kepada Allah. Adapun kalau orang tua tidak ridha karena bermaksiat, kemudian dia murka kepada anaknya, maka ini tidak benar. Ini tidak sesuai dengan hadis ini. Ya. Allah tidak akan ridha kepada anak tersebut sampai orang tua ridha, yaitu maksudnya di dalam ketaatan kepada Allah. Adapun di dalam maksiat, maka tidak berlaku hadis ini. Contoh, orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, jangan memakai cadar." Maka orang tua murka, terutama ibu. "Kita malu di kampung, nak, pakai cadar. Nanti dikira teroris." Ya? Maka jawabannya, maka pada saat itu, ketika kita tidak taat kepada ibu, kemudian beliau merasa tidak ridha, maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena sebuah kaidah disebutkan dalam hadis sahih, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan dalam kepada seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Itu adalah batasan taat kepada orang tua, tidak boleh bermaksiat. Jadi hingga orang tua ridha, saya ulang-ulang ini, hingga orang tua ridha dalam perihal apa tadi, Bu? Ketaatan. Adapun dalam maksiat tidak berlaku hadis ini, tidak berlaku ridha orang tua. Mau orang tua ridha, mau enggak ridha bukan urusan. Yang penting saya taat kepada Allah. Kemudian ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya? Ibnu Abbas mengatakan meskipun kedua orang tuanya menzaliminya. Taib, kandungan hadis. Berbakti kepada orang tua merupakan jalan yang dapat menghantarkan surga. Ini sudah kita bahas tadi ya. Dua, durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Kebalikannya tentunya, durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apa bahaya durhaka kepada kedua orang tua? Ya, catat baik-baik, apa bahaya durhaka kepada orang tua? Ada sekitar 10 bahaya durhaka kepada orang tua. Nah, ini semua menjadikan kita harus sabar menghadapi orang tua, tetap lembut menghadapi orang tua, tidak boleh mendatangkan tangisan orang tua karena kelakuan buruk kita, dan semisalnya. Yang pertama, ibu, sengsaranya durhaka kepada orang tua, yaitu dia telah melakukan dosa, salah satu dosa paling terbesar. Dia telah melakukan salah satu dosa paling terbesar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasulullah, al-isyraku billah wa uququl walidain. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa paling terbesar? Akbarul kaba'ir, saya sering mengulang, besar dalam bahasa Arab artinya adalah kabir. Lebih besar akbaru. Ini kata komparatif. Lebih besar. Apabila ada kata akbaru, kemudian setelahnya jamak, jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Ya, menunjukkan kepada paling ter. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Akbaril kabair. Kabair jamak dia. Jamak dari apa? Jamak dari kabiratun. Kabiratun artinya dosa besar. Ya. Kabiratun jamaknya adalah kabair. Kaidahnya apabila ada kata komparatif setelahnya jamak menunjukkan kepada apa tadi? Paling ter. Makanya terjemahannya, maukah kalian aku beritahukan kepada dosa paling terbesar. Ini semakin menghujam di dalam hati agar kita jangan sampai melakukannya. Yang pertama, al-syirku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu bahaya pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Bahaya yang kedua, yaitu mendapatkan doa keburukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anf, raghima thumma raghima anf, thumma raghima anf. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, hidungnya tersungkur ke tanah, dan hidungnya tersungkur ke tanah. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang maksudnya adalah orang benar-benar mendapatkan kerugian di puncak kerugiannya. Ini bahaya ya. Dan jangan, saya pesan untuk diri saya pribadi sebelum ibu-ibu sekalian, jangan pernah remehkan doa Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Doanya kabul. Ya, jangan pernah remehkan. Ini doa keburukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa beliau wahai Rasulullah yang mendapatkan keburukan di puncak keburukannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima." Siapa yang mendapati kedua orang tuanya saat mereka berdua tua, baik kedua-duanya ataupun salah satunya, falam yadkhulil jannah, tetapi gara-gara ia tidak berbakti, akhirnya dia tidak masuk ke dalam surga. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari buruknya durhaka kepada orang tua, di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, al-'aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Kemudian yang keempat, durhaka kepada orang tua menyebabkan keburukan, keburukannya adalah benar-benar diharamkan oleh Allah surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamar wa al'aq wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth." Tiga orang yang telah diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula atas mereka surga. Yang pertama yaitu kecanduan minum khamar. Yang kedua, durhaka. Yang ketiga, lelaki dayus yang membiarkan terjadi keburukan di tengah keluarganya. Seperti misalkan istrinya keluar rumah dalam keadaan pakai minyak wangi, istrinya keluar rumah dalam keadaan membuka aurat, istrinya keluar rumah dalam keadaan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, istrinya keluar rumah dalam keadaan berdua-duaan atau bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia biarkan. Ini termasuk daripada dayus. Yang kelima, yang terakhir bukan paling akhir, buruknya durhaka kepada kedua orang tua, Allah tidak menerima darinya amalan, baik amalan wajib, amalan sunnah. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Durhaka kepada orang tua. Ya, berat siksanya, berat ancaman siksanya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yaqbalu Allah azza wa jalla minhum sarfan wala adlan." Tiga orang yang Allah tidak terima dari mereka sarfan wala adlan. Terjadi khilaf di antara para ulama apa makna sarfan wala adlan ya dalam hadis ini. Terjadi khilaf, Allah tidak menerima dari tiga orang amalan sarfan wala adlan. Terjadi khilaf di antara para ulama apa makna hadis ini ya. Ada yang mengatakan makna hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan wajib dan amalan sunnahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, hati-hati ibu. Bahwa berarti orang apa durhaka pada orang tua itu tidak diterima amalan wajib, amalan sunnah. Saya bacakan perkataan para ulama, ya. Lihat, saya bacakan dari perkataan para ulama bahwa qala al-Qadhi Iyad, qala al-Maziri, ikhtalafu fi tafsirihima. Para ulama al-Maziri berkata, para ulama berbeda pendapat tentang tafsirannya. As-sarfu al-fariidhah wal-'adlu an-nafilah. Lihat. Allah tidak menerima sarfan dan juga adlan. Sarfan di sini amalan wajib, amalan sunnah. Ini pendapat pertama. Qala al-Hasan al-Basri, as-sarfu an-nafilah wal-'adlu al-fariidhah. Al-Hasan al-Basri mengatakan, as-sarfu tidak Allah tidak menerima sarfan. Ini adalah amalan sunnah. Adlan, amalan wajib. Sebaliknya, para ulama jumhur mengatakan sebaliknya. Bahwa, sarfan, amalan wajib. Adlan, amalan sunnah. Ini pendapat jumhur. Baik, pendapat yang lain mengatakan, Allah tidak menerima sarfan, yaitu taubatnya. Adlan, yaitu fidyahnya. Masya Allah, berat ya. Durhaka pada orang tua. Taubatnya tidak diterima, kemudian fidyahnya tidak diterima. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, makna yang paling kuat adalah tadi. Allah tidak menerima amalan wajib, amalan sunnah. Nah, ini bahayanya bakti kepada kedua orang tua. Bahayanya apa? Durhaka pada orang tua. Salah terus saya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bab yang terbaru. Penulis Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, babun layyinul kalami liwalidayh. Bab yang kelima, ucapan lemah lembut kepada kedua orang tua. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran ada penyebutan ucapan lemah lembut. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahumā qawlan karīma. Surah Al-Isra surat ke-7 ayat 20, surat ke-17 ayat 23. Apa maksud apa yang dimaksud dengan wa qul lahuma qawlan karima? Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan wa qul lahuma qawlan karima, ay layyinan tayyiban hasanan bi ta'addubin wa tawqirin wa ta'zimin. Perhatikan baik-baik, yang dimaksud dengan perkataan qawlan karima adalah yaitu maksudnya perkataan yang lembut, baik, bijak, dengan penuh adab, pengagungan, dan pemuliaan. Ya, dengan penuh bijak, pengagungan, dan pemuliaan. Lihat perkataan-perkataan ulama salaf yang menyebutkan bagaimana contoh kepada orang tua perkataan yang lembut. Dalam bahasa hadisnya tadi, qaulan karima, atau bahasa ayatnya tadi, qaulan karima. Ya, perhatikan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan seorang salaf mengatakan bahwa kal qawli al abdil muznib amama sayyid al fadhil ghalidh. seperti perkataan seorang hamba yang penuh dengan dusta, seorang hamba yang penuh dengan dosa, maksud saya, seorang budak yang penuh dengan dosa di hadapan tuannya yang kasar dan pemarah. Begitulah semestinya perkataan anak kepada orang tuanya. Lembut yang dimaksud di sini adalah seperti perkataan seorang budak sahaya yang diperjualbelikan yang sedang melakukan kesalahan di hadapan majikan tuannya yang pemarah dan kasar. Kira-kira bagaimana itu perkataannya? Ya, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelembutan, kerendahan suara dan semisalnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kira-kira disebutkan bagaimana dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ayat keberapa tadi, Bu? Surat Al-Isra ayat 23, taib. Ya, perhatikan, Bu. Bagaimana perkataan para ulama salaf ketika menafsiri wa qul lahuma qawlan karima. Perhatikan baik-baik. Fa innahu yaqulu jalla sanahu wa qul lahuma qawlan jamilan hasanan. Bahwa hendaknya anak mengucapkan ucapan yang indah dan baik. Ini salah satu tafsiran dari qaulan karima, ucapan lembut, indah dan baik. Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan tafsiran dari kariman ahsana ma tajidu minal qaul. Ucapan yang paling baik yang kamu miliki, ucapkan pada orang tuamu. Ucapan yang paling baik yang kamu miliki, ucapkanlah pada orang tuamu. Itu tafsiran dari Ibnu Juraij, seorang ulama salaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsiri qaulan karima qala la tataman la tamtani' min syai'in yuridanihi. Nah, ini tafsiran lain. Jangan kamu larang untuk sesuatu yang kedua orang tuamu menginginkannya, ujar mama in. Nunggarakan pang durian tuh. Durian mentega gonol-gonol, tabal-tabal. Padahal si din darah tinggi. Maka berdasarkan tafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tamtani'. Jangan engkau larang. Min syai'in yuridani. Dari sesuatu yang kedua orang tuamu menginginkannya. Ada seorang anak pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, ini bapak saya ini darah tinggi, Ustaz. Tapi sukanya es krim. Maka saya katakan, jangan dilarang, Pak. Tetapi dinasehatilah. Iya, Pak, insya Allah kita akan belikan. Tapi Bapak janji jangan banyak-banyak ya, Pak. Jangan dilarang. Dilarang bukan jangan dilarang kita mengiyakan, jangan dilarang bukan berarti kita menghancurkan kehidupan Bapak atau Mama kita. Enggak. Tapi jangan dilarang. Mungkin kita nasihati untuk sedikit saja. Ini para Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi tafsiran-tafsiran para ulama salaf sangat indah. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi mengatakan, qaulan layyinan hasana. Ucapan yang baik, yang lembut, yaitu ucapan yang lembut dan mudah. Layyinan dan sahla, mudah. Nah, ini perhatikan. Kepada anak-anak yang kadang-kadang mungkin tingkat strata pendidikannya lebih tinggi dibandingkan bapaknya. Bapaknya cuma SMA, dia sudah S1, S2, S3, ya. Maka kadang-kadang berbicaranya terlalu tinggi. Bu, Indonesia ini sebenarnya penduduknya harus berintegritas. Orang tidak faham, ibunya tidak asik ngomong. Ini yang dimaksud qaulan layyinan sahla, lembut dan mudah dipahami. Itu yang disebut dengan perkataan yang lembut. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah. Lihat perkataan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Persis yang saya katakan tadi. Qaulul abdil muznib li sayyidil fadl. Seorang perkataan seorang budak yang berdosa, melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang suka suka memarahi. Kasar, keras. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu, penjelasan ini yang sudah kita baca dari penjelasan para ulama, kita amalkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya. Ulangi enggak beberapa penjelasan lemah lembut tadi? Ulangi. Ya. Tadi sudah beberapa perkataan para ulama salaf sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu perkataannya baik dan indah. Yang kedua, cari perkataan yang paling baik terhadap mereka. Yang ketiga, tidak melarang apa yang mereka inginkan. Yang keempat, perkataannya lembut dan mudah, tidak sulit bagi mereka untuk memahaminya. Nah, ini termasuk di yang dimaksudkan dengan qul lahumā qawlan karīmā. Saya semakin yakin ketika membaca tafsir-tafsir ulama salaf, kita memang harus bermanhaj salaf. Tinggalkan para penceramah seterkenal apapun yang menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ilmu bahasanya sendiri, penuh dengan retorika, terlalu dibuat-buat, ya, dan semisalnya. Sungguh pemahaman para salaf lebih indah, lebih tinggi ilmunya, lebih hikmah. Kita baca ucapan lemah lembut kepada orang tua. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ziyad ibn Mikhraq, qala haddatsani Taisalah ibn Mayyas, qala kuntu ma'an Najdat fa asabtu dhanuban la araha illa min al-kaba'ir. Fadzakartu dzalika li Ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala ma hi, qultu kadza wa kadza, qala laysat hadhihi min al-kaba'ir, hunna tis'un, al-ishraku billah wa qatlu nasamah wal firaru min az-zahf wa qadhfu al-muhsanah wa aqlu ar-riba wa aqlu mal al-yatim wa ilhadun fil masjid wal ladhi yastaskhiru wa buka'u al-walidain min al-uquq. Qala li Ibn Umar radhiyallahu anhu ma أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدا؟ قلت عند أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمت الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ziyad bin Mikhraq mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Taisalah bin Mayyas mengabarkan kepadaku. Ia berkata, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagai pengetahuan, saya ketika baca sanad hadis ini, itu menikmati sekali ya. Karena mengingatkan kita dulu belajar sama syekh, belajar hadisnya seperti itu. Jadi makanya fakultas hadis itu sulit karena seperti ngabsen orang. Jadi misalkan begini ya, Musaddad itu kita harus jelaskan. Musaddad bin siapa, keadaannya bagaimana, lahir tahun berapa. Kemudian mengabarkan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bagaimana keadaannya, apakah terpercaya, hafalannya bagaimana, apakah orangnya lemah, perawinya lemah. Maka sulitnya dilihat dari situ. Adapun fakultas syariah, fakultas fikih, sulitnya dari sisi menghafal masalah-masalah fikih. Misalkan di dalam masalah bersentuhannya seorang wanita dengan laki-laki terdapat 4 pendapat. Pendapat pertama, batal wudunya. Ini pendapatnya Imam Fulan. Pendapat kedua, tidak batal wudunya. Ini pendapat Imam Fulan. Pendapat ketiga, begini. Pendapat keempat, itu harus dihafal. Ya, maka itu bedanya fakultas hadis dengan fakultas syariah. Kalau fakultas hadis, dia menghafal orang-orang. Menghafal orang, si Fulan. Seperti kita lagi mengabsen orang. Yang jelas, ini adalah kenangan. Taib. Taisalah bin Mayyas mengabarkan kepada kau. Ia berkata, ketika bersama orang-orang Najadat. Orang-orang Najadat. Saya bacakan dulu ya, baru saya jelaskan. Aku lalu melakukan perbuatan dosa yang kuanggap sebagai dosa besar. Kemudian aku mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Beliau lalu bertanya, apa yang kau lakukan? Aku pun mengabarkan perbuatan itu. Beliau menjawab, itu bukan salah satu dari dosa besar. Dosa besar itu adalah 9. Yaitu mempersekutukan Allah, membunuh orang, lari dari pertempuran, memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina dan membuat kedua orang tua menangis karena durhaka kepada keduanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya, apa engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Orang tersebut menjawab, tentu jawabku. Beliau bertanya, apakah orang tua masih hidup? Aku masih mempunyai seorang ibu, jawabku. Beliau berkata, kalau sekiranya engkau melembutkan ucapanmu terhadapnya dan selalu menyiapkan makanan untuknya, engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik. Kita bahas hadis ini. Taisalah bin Mayyas. Taisalah bin Mayyas mengabarkan kepadaku. Ia berkata, para ikhwah dirahmati oleh Allah, Taisalah bin Mayyas adalah seorang perawi dari kalangan tabi'i dan disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal bahwa Taisalah bin Mayyas As-Sulami. Ya, Taisalah bin Mayyas As-Sulami. Dan beliau adalah seorang tabi'i dan beliau adalah seorang perawi yang fiqh, yang terpercaya. Baik. Mengabarkan kepadaku, ia berkata, ketika orang-orang An-Najdat. An-Najdat, di sini dilihat penjelasan katanya, pengikut Najdah bin Amir Al-Khariji. Ya, ini salah satu dari pengikut orang-orang Khawarij. An-Najdat disebut sebagai pengikut orang Khawarij karena mengikuti Najdah bin Amir Al-Khariji, seorang pemberontak. Ketika bersama orang-orang Najdat, aku lalu melakukan perbuatan dosa yang kuanggap sebagai dosa besar. Ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kaum Khawarij, mereka, lihat bu, ini penting. Kesalahan kaum Khawarij adalah ghulu, terlalu berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam memahami ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ancaman. Itu garis bawahi baik-baik bu ya. Kaum Khawarij, para pemberontak, sumber kesalahannya adalah ghulu. Sikap ekstrim. Sikap terlalu ekstrim. Berlebihan. Dalam perihal apa? Dalam perihal memahami ayat-ayat wa'id namanya. Ayat-ayat ancaman. Makanya kaum Khawarij disebut dengan al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah. Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah artinya adalah orang-orang yang lebih menekankan atau gulu, terlalu berlebih-lebihan ya, di dalam memahami dan mempraktekkan ayat-ayat berupa ancaman. Barang siapa yang mengamalkan seperti ini diancam neraka. Barang siapa yang mengamalkan seperti ini diancam laknat. Barang siapa yang mengamalkan seperti ini diancam jahannam dan semisalnya. Akhirnya dia lupa dengan wa'dullah, al-wa'd. Lihat indahnya bahasa Arab. Di sini ada ya, di sini tidak ada ya. Ini menunjukkan harapan, janji indah, manis surga dan segala nikmatnya. Ini menunjukkan kepada ancaman. Orang-orang Khawarij terlalu mengedepankan ayat-ayat ancaman. Siapa yang begini maka dia akan diancam dengan neraka. Dia lupa dengan ayat-ayat al-wa'ad, ayat-ayat janji, ayat-ayat surga, ayat-ayat nikmat, ayat-ayat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah di antara dua kelompok ini ya, meletakkan antara ayat ancaman dengan ayat kabar gembira. Itulah yang disebut dengan kaedah al khauf dan apa Bu? Ar roja ya, yaitu ayat yang berupa harapan dan ayat yang berupa ancaman. Harus apa dalam bahasa seimbang ya, harus seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berdosa maka ingat ayat, ingat ancaman Allah bahwa Allah mengancam dengan neraka, tapi juga ingat Allah maha luas rahmatnya, maka bertaubatlah ya. Yang ahli ketaatan maka ingat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan kita, tapi jangan lupa jangan kita ujub riya yang akhirnya amalan kita terhapus. Selalu harus ada balancing seimbang antara rasa harap, rasa takut. Kalau terlalu berlebihan rasa takutnya menjadi apa Bu? Kaum Khawarij. Atau disebut kaum apa? Wa'idiyah. Ya, ini bukan Wa'idiyah, bukan nama kawan TK Ulun lah. Tapi nama sebuah kelompok Wa'idiyah. Kalau seandainya terlalu meremehkan, akhirnya disebut dengan Wa'diyah. Di sini nanti keluar kaum Murji'ah. Ya, yang artinya meremehkan dosa. Orang bermaksiat tetap beriman. Berzina asalkan syahadat, udah cukup. Minum khamar asalkan syahadat, kada turun imannya. Ini kaum Murji'ah. Terlalu berlebihan mengamalkan, menurunkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang surga. Maka ahlu sunnah di antara keduanya, raja dan khauf. Selalu seperti itu. Kenapa Ustaz lari kepada Khawarij? Karena ini di sini sebutkan, ya. Ketika bersama orang-orang Najdat. Najdat adalah pengikut dari Najdah bin Amir yang seorang Khawarij. Aku melakukan perbuatan dosa yang kuanggap sebagai dosa besar. Lihat, kaum Khawarij selalu seperti itu. Satu dosa dianggap dosa besar. Kalau dosa besar berarti keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam selama-lamanya dalam neraka. Begitu cara berpikir kaum Khawarij. Ya. Sama seperti misalkan sekarang pemerintah Indonesia ya bersandar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kaum Khawarij mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyandaran hukum kepada selain Allah. Berarti mereka hukumnya kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Kalau kafir berarti selama-lamanya dalam neraka. Oh, misalnya tidak memakai pemahaman para salafus saleh. Akhirnya menghalalkan darah, polisi dibunuh, dibom, ya orang asik-asik minum kopi dibom. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kita lanjutkan. Kemudian aku mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Umar. Jadi beliau melakukan dosa dan beliau anggap dosa besar, beliau ngadu kepada Abdullah bin Umar. Ini di sini terdapat pelajaran, Ibu. Bahwa solusi paling terbaik untuk curhat dalam masalah agama adalah mencari orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Lihat, beliau pergi kepada Abdullah bin Umar. Dan saya pesan, bukan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Bu, bedakan, Bu. Di zaman sekarang susah kita bedakan karena samar-samar. Yang sedikit ahli ibadah dianggap ustaz. Yang hafal Quran dianggap ustaz. Enggak, Bu. Tidak semua orang yang hafal Quran dia paham apa yang ada dalam Al-Quran. Anak kecil hafal Quran, tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Berarti dia tidak paham hafal apa yang ada dalam Al-Quran, dan berarti tidak tahu hukumnya. Maka tidak pantas untuk ditanyai ilmu agama. Ya, ini perhatikan, Ibu-ibu. Yang ditanya bukan orang sembarangan. Sekelas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau lalu bertanya, apa yang kau lakukan? Di sini terdapat pelajaran bahwa boleh seorang ahli fatwa bertanya tentang sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang meminta fatwa tersebut. Ini bukan untuk membongkar aibnya. Ustaz, saya sudah melakukan dosa besar. Kata si Ustaz, dosa besarnya apa sih? Maka ini bukan untuk membongkar aibnya, tetapi untuk meletakkan permasalahan pada tempatnya. Yang disebut dalam bahasa Arab, tahrir mahalin niza', tahrirul mas'alah, meletakkan permasalahan pada tempatnya. Sehingga bisa dijawab dengan baik dan benar. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di sini beliau tidak ingin mengorek-ngorek perbuatan dosa, tetapi agar bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Dan ternyata benar, orang ini menganggap perbuatan itu dosa besar, ternyata menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak dosa besar. Beliau menjawab, apa yang kau lakukan? Aku pun mengabarkan perbuatan itu. Beliau menjawab, itu bukan salah satu dari dosa besar. Nah, kan benar. Ya. Dosa besar ada 9. Nah, lihat di sini. Abdullah bin Umar membatasi, radhiyallahu anhu, membatasi dosa besar 9. Kata-kata 9 bukan pembatasan penghabisan. Makanya para ulama sering mengatakan, al-adadu la mafhumalah. Jumlah bilangan yang disebutkan dalam hadis bukan menjadi tolak ukur batasan tertentu, tetapi menunjukkan kepada batasan pada saat hadis itu dikeluarkan. Karena ternyata dosa-dosa besar banyak. Imam Adz-Dzahabi menulis kitab Al-Kabair lebih daripada 100 dosa besar. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab beliau Al-Jawazir An-Iqtirafil Kabair menulis ratusan dosa besar. Bukan hanya 9. Tetapi menurut Abdullah bin Umar dosa besar itu 9. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Ini jelas. Ya. Yang kedua, membunuh orang. Maksudnya tanpa kebenaran. Karena kalau membunuh orang dengan kebenaran seperti berjihad, seperti membunuh orang murtad, seperti merajam orang yang berzina sudah menikah, maka itu dengan kebenaran. Maksudnya membunuh orang ini dengan kebenaran, ya. Tanpa kebenaran maksud saya. Lari dari pertempuran, kabur dari pertempuran. Karena ini menunjukkan sikap pengecut dan tidak tawakal kepada Allah. Ya, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina. Karena memfitnah seorang muslimah termasuk merendahkan derajatnya. Padahal derajat dan harkat martabat seseorang dijaga dalam Islam. Makanya diharamkan ghibah, diharamkan namimah, ngadu domba, diharamkan menuduh berzina, diharamkan menuduh yang tidak-tidak tanpa bukti. Ini semua karena diharamkan kenapa? Karena menurunkan derajat harkat martabat seorang muslim. Karena derajat harkat martabat seorang muslim itu terjaga. Ketika perang Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda, inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan harkat martabat kalian haram, suci. Ya. Maksudnya disucikan seperti bagaimana sucinya hari ini. Maksudnya adalah hari Idul Adha. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya memfitnah seorang wanita dengan tuduhan berzina ini termasuk daripada dosa besar. Memakan riba, dosa besar karena dilaknat. Memakan harta yatim, dosa besar karena diancam neraka. Berbuat maksiat di dalam masjid, dosa besar. Berbuat maksiat dimanapun berdosa, di dalam masjid lebih berdosa lagi. Menghina dan membuat kedua orang tua menangis karena durhaka kepada keduanya. Ya, hati-hati. Ya, saya jujur kalau ketemu dengan anak-anak muda begitu ya, saya nasihati mereka. Kamu ingin sukses dunia akhirat, jangan pernah teteskan air mata kedua orang tuamu karena kedurhakanmu. Itu kunci sukses dunia akhirat. Salah satu dalil yang menunjukkan akal ini adalah salah satu dalil perkataan tersebut adalah hadis ini. Ya. Kedua orang tuamu menangis karena durhakamu kepadanya. Ibnu Umar bertanya, "Apakah engkau takut masuk neraka, ingin masuk surga?" Di sini terdapat pelajaran bahwa masuk neraka, takut masuk neraka, ingin masuk surga tidak mengurangi keikhlasan. Kita tidak seperti kaum tasawuf yang beribadah dengan hanya zauq, perasaan. Tetapi kita beribadah rukunnya rasa harap, rasa takut, dia berjalan sama seperti dua sayap burung dan kepala burung tersebut adalah rasa cinta. Sedangkan kaum tasawuf hanya beribadah dengan rasa cinta, tidak punya harap, tidak punya takut. Maka mereka mengatakan, "Ababtullaha la khaufan min nari wala hubban li jannati wala syauqan ila jannati." Aku beribadah kepada Allah bukan karena aku takut terhadap neraka dan bukan karena aku ingin masuk surga. Ini sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang meremehkan surga atau merendahkan siksa neraka. Maka hadis ini menunjukkan, apakah engkau takut masuk neraka, ingin masuk surga? Menunjukkan bahwa beribadah, takut masuk neraka dan ingin dapat surga tidak mengurangi keikhlasan. Tentu jawabku. Orang tersebut jawab, bala, tentu. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut menjawab, iya. Beliau berkata, kalau sekiranya engkau melembutkan ucapanmu terhadapnya dan selalu menyiapkan makanan untuknya, engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah, engkau kalau sekiranya engkau melembutkan ucapanmu terhadapnya. Itu inti pendalilannya. Ya. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini juga terdapat pelajaran ketika beliau mengatakan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Syarat bakti orang tua menghantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, harus menjauhi dosa besar. Dan ini keistimewaan menjauhi dosa besar. Sama syarat dihapuskannya dosa, harus menjauhi dosa besar. Saya beri contoh, hadis berbunyi, hadisnya berbunyi adalah al-jum'atu ilal jum'ah, as-salawatul khams, wal-jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhan ilal ramadhan, wal-umratu ilal umrah, kaffaratu lima bainahunna idha jatunibatil kabair. Salat lima waktu, antara dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ya. Antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara umrah dengan umrah, menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Maksudnya yang dihapuskan adalah dosa kecil. Dengan syarat harus menjauhi dosa besar. Ya, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Baik, kandungan hadis ini, satu, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar. Apabila keduanya menangis karena besarnya kedurhakaan sang anak kepada keduanya. maka hal ini lebih berat dosanya lagi. Durhaka dosa besar. Sampai menangis, maka dosa besar lebih besar lagi. Sampai malah cacat, terluka, bahkan terbunuh, lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati. Ya, ada orang berdosa melakukan riba, tapi dia merasa berdosa, merasa berat. Ada orang berdosa melakukan zina, tapi dia merasa berat. Tentunya beda dengan orang berzina, enteng saja. Nah, ini semua kembali kepada permainan hati. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang kedua, yang terakhir, berbakti kepada orang tua dan bertutur kata yang lembut kepada mereka merupakan salah satu sebab yang dapat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis yang terakhir yang ke-9, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, biar kita habis pada bab ini, mohon maaf waktunya. Qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Abi واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تمتنع من شيء احب. Ini sama yang tadi kita sudah jelaskan. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Urwah bin Abi, dari Urwah, ia berkata, menafsirkan ayat, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 24. Lalu berkata, janganlah engkau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan keduanya. Persis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Yaitu bahwa termasuk perkataan yang lembut adalah tidak melarang sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Tetapi bukan berarti kita menjerumuskan orang tua. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai menyakiti hati mereka. Untuk kandungan silahkan baca sendiri, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu a'lam, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Alhamdulillah banyak hadis yang kita dapat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi dulu. Kalau seandainya cukup waktu, maka baru saya akan beralih kepada pertanyaan lain. Nah, ini lihat. Pertanyaan tentang bekam. Apa hubungannya dengan bakti orang tua? Ya. Ya, ini ada hubungannya. Bagaimana jika kita dihadapkan dalam perbedaan prinsip atau pendapat antara orang tua kita dan suami? Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saya harus mengikuti suami. Tetapi terkadang rasa tidak enak melihat wajah kedua orang tua saya yang diam saja dan seperti mengalah saja. Apa saya berdosa? Sering saya mendahulukan kepentingan suami dulu. Saya merasa tidak enak dengan ibu, takut menyakiti hati mereka. Jawabannya, para ulama bersepakat, bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, tidak ada hak yang paling besar. Hak yang paling besar yang mereka miliki, saya ulangi, tidak ada kewajiban yang paling besar yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah yang sudah menikah setelah menunaikan hak Allah dibandingkan hak suami. Setelah menunaikan hak Allah dibandingkan hak suami. Tidak ada hak, afwan, tidak ada kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah, ya, setelah menunaikan hak Allah dibandingkan hak suami. Karena itu lebih wajib, ya, itu lebih wajib. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Fassalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang salihah maksud saya. Wanita-wanita yang mentaati suaminya dan menjaga dirinya tatkala suaminya tidak berada di tempat. Tetapi bukan berarti ketika hak suami didahulukan kemudian kita durhaka kepada kedua orang tua. Ya, wallahu alam. Mohon penjelasan, perbedaan antara taat pada Allah dan taat pada orang tua. Tadi dijelaskan sangat berat ancaman durhaka kepada orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini termasuk orang tua yang zalim juga. Maka kita sudah belajar tadi. Ya, sudah dijawab tadi, termasuk di dalamnya. Nah, ini bertanya tentang properti. Apa hubungannya bakti orang tua lawan properti? Ya, nanti kita jawab kalau ada waktu. Bagaimana kalau seorang anak yang masih dari bayi sampai dewasa tidak pernah bertemu dengan bapaknya? Dikarenakan ibu dan bapaknya berpisah sejak masih bayi. Apakah anak ini perlu mencari bapaknya? Bukan perlu, wajib. Ya, wajib mencari bapaknya. Tetapi pihak ibu tidak tahu keberadaan bapaknya atau kerabatnya. Maka berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib mencari bapaknya dan juga berbakti kepada bapak dan ibunya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat? Saya ditinggal wafat ketika masih kecil. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ada beberapa poin untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Perhatikan baik-baik poin-poinnya. Perlu dicatat agar bisa mengamalkannya. Ya, yang pertama, sedekah. Bersedekah atas mereka berdua yang sudah meninggal. Yang kedua, tetap berhubungan baik dengan kerabat mereka berdua dan juga teman-teman dekat mereka berdua. Dengan kerabat mereka berdua dan teman-teman dekat mereka berdua. Yang ketiga, yaitu melunasi hutang puasa mereka. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan hutang puasa bukan berarti mereka tidak puasa, malas-malasan puasa kemudian kita bayar. Bukan. Tapi hutang puasa adalah hutang yang karena alasan syariat. Seperti sakit dan semisalnya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu melaksanakan wasiatnya. Orang tua kita sebelum meninggal ada wasiat. Selama itu bukan maksiat, maka kerjakan wasiatnya. Kemudian yang keempat, yaitu melunaskan hutang-hutangnya. Melunasi hutang-hutangnya. Maka ini wajib kita lunasi hutang-hutang orang tua kalau seandainya kita mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu mendoakan mereka agar diluaskan kuburannya, diberikan cahaya, diberikan nikmat kubur. Kemudian yang terakhir, bukan yang paling akhir, yaitu mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pada usia berapa orang tua dianggap tua hingga sang anak tidak mendapatkan surga bila tidak merawat mereka dengan baik? Maka jawabannya adalah bukan seperti itu cara berpikirnya. Berarti kalau masih muda, tenang-tenang aja Ustaz. Masih muda orang tua saya. Bukan begitu cara berpikirnya. Tapi teruslah berbakti kepada orang tua dan apalagi ketika mereka sudah tua. Tua ukurannya maka 40 ke atas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang umur 40. Ada kajian menarik dari Ustaz Al-Ustaz Fadhil, ustaznya para ustaz yang sangat digemari dan populer di tengah kaum muslimin, terutama muslimat. Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Jabir Syafiq bin Riza bin Salamah hafizahullah taala, beliau berjudul di balik, kalau tidak salah judulnya, di balik umur 40 tahun. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah." Sampai jika mereka sudah dewasa dan sampai kepada umur 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa wallahu alam 40 tahun menunjukkan kepada ke umur yang tua. 40 tahun tuhalah. Apakah terbatas ketaatan kita pada orang tua? Bila iya, dalam hal apa saja? Maka jawabannya iya, terbatas. Ya, dalam hal apa tadi? Ketaatan. Sudah kita jawab tadi. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh, tidak ada ketaatan apapun terhadap seorang makhluk apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seorang ayah mempersulit putrinya untuk menikah dengan mengajukan jujuran yang tinggi? Bolehkah sang ayah diwalikan ketika akad nikah? Enggak boleh. Enak sekali diwalikan-walikan, ya. Enggak boleh. Bujuk ayahnya, nasihati ayahnya, ya. Jangan mencari wali kalau masih ada ayah. Ada abah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Ya. Maka bujuk dulu. Kalau seandainya memang benar-benar sulit dan ini mengakibatkan bahaya terhadap sang anak, dia mau menjelang menopause belum menikah gara-gara ayahnya. Ada orang-orang seperti itu, ya. Menjelang menopause belum menikah juga gara-gara ayahnya, padahal sudah banyak laki-laki yang melamar, tapi ayah yang terlalu meletakkan mahar yang terlalu tinggi, maka pada saat itu baru dia adukan ke pengadilan. Tapi bukan batasannya menepos loh, Bu, ya. Bukan, tetapi kalau seandainya ayahnya memang mempersulit untuk menikah, maka boleh dia mengadukan ke pengadilan agar mempunyai wali. Nanti pengadilan tersebut yang keputusannya mengikat. Adapun fatwa seperti yang diucapkan oleh para ulama, para ustadz, seperti ini hanya sekedar nasihat, tidak mengikat hukumnya. Maka saya katakan jangan bermudah-mudah mencari wali kalau seandainya ayahnya menyulitkan pernikahannya. Tetapi nasihati ayahnya. Kalau memang benar-benar sulit, baru pada saat itu dia mencari wali dengan cara yang sah. Wallahu a'lam. Mana yang lebih tua dalam merawat anak? Apakah anak laki-laki atau anak perempuan? Maka jawabannya, semua anak diwajibkan untuk merawat orang tuanya. Ya. Dan saya berpesan, apabila seorang anak, dia ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tuanya, maka bersabarlah dan bersyukurlah. Ada seorang anak pernah curhat kepada saya, waktu itu saya di luar kota, Ustaz, begini Ustaz. Saya ini anak paling bontot, paling bungsu. Kakak-kakak saya banyak dan mapan-mapan. Tapi karena saya paling bungsu, maka saya yang dititipi ibu. Lihat bahasanya, dititipi ibu. Ya. Saya kan juga punya keluarga, Ustaz. Saya punya anak, punya istri. Kami juga ingin berlibur. Nih kalau bawa ibu, Ustaz, sulit semuanya. Paham maksud saya, Bu? Ya, sulit semuanya. Harus di hotel ini, harus pergi ke sana, ibu enggak mau ke sini. Padahal kita maunya ke sini dan semisalnya. Kami juga punya keluarga, Ustaz. Maka saya katakan, wahai saudaraku, bersabarlah dan berharap pahala serta bersyukur kepada Allah karena tidak semua anak ditakdirkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Itu amalanmu terbesar, Allah ingin memberikan kepadamu amalan terbesar di dalam hidup. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hukumnya sama, baik anak laki-laki anak perempuan tetap diwajibkan untuk berbakti merawat orang tuanya, terutama orang tuanya yang masih tua. Tapi tentunya anak laki-laki lebih bebas dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan terkait dengan suaminya, tapi tetap keadaannya sama, harus berbakti seluruhnya. Wallahu a'lam. Saya sebagai menantu perempuan juga harus berbakti kepada mertua. Apakah termasuk bisa menjadi pintu surga? Maka jawabannya, semua ayat, semua hadis yang menceritakan tentang bakti kepada kedua orang tua adalah kepada orang tua kandung. Ya. Adapun mertua, sering saya jawab pertanyaan ini. Mertua, kita berbakti kepada mereka, satu, karena mereka lebih tua umurnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuqqir kabirana." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua umurnya dari kami. Kemudian yang kedua, karena mereka mempunyai hubungan dengan kita, yaitu anak perempuannya kita nikahi atau suaminya kita nikahi. ya anak laki-lakinya kita nikahi. Maka disebab itu. Yang ketiga yaitu karena mereka muslim, maka tetap berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam. Adik saya laki-laki sholatnya masih bolong-bolong, tapi sangat berbakti dengan orang tuanya. Saya dan suka dengan orang tua saya dan suka menyambung tali silaturahim. Tidak pelit, ramah, tidak pernah kasar. Saya selalu mendoakan agar dia dapat hidayah, sholatnya bagus dan lain-lain. Gimana menurut pendapat Ustaz? Betul. Ya, pendapat saya sudah benar yang dilakukan oleh sang kakak, yaitu mendoakannya, kemudian tidak meremehkannya. Karena yang seperti adik seperti ini, dia mempunyai keimanan dan perlu dipupuk keimanannya. Mungkin meninggalkan sholat karena dia tidak mengetahui kewajiban sholat, satu. Mungkin meninggalkan sholat dia tidak mengetahui keutamaan sholat, dua. Mungkin meninggalkan sholat dia tidak mengetahui kedudukan sholat dalam Islam, tiga. Mungkin meninggalkan sholat dia tidak mengetahui ancaman siksa di dunia, empat. Yang kelima, mungkin dia masih bolong-bolong sholatnya karena tidak mengetahui ancaman siksa di akhirat. Maka yang perlu kita lakukan berarti mengajari sang adik tentang perihal sholat. Bukan malah meremehkannya, mencampakkannya, tetapi mengajarinya dan juga sebagaimana sudah disebutkan tadi, mendoakannya. Wallahu a'lam. Bu, banyak sekali. Lanjut atau cukup ini? Hah? Lanjut ya. Ya, saya habiskan ini. Bagaimana dengan orang tua, ibu tiri? Apakah kita juga harus bakti dengannya sedangkan dia juga zalim terhadap kita dan ibu kandung kita? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sama jawabannya. Berbakti kepada ibu tiri adalah karena mereka istri bapak kita. Dan istri bapak kita, kita harus berbuat baik kepadanya karena bapak kita, karena keberadaan bapak kita. Dan ibu, tetapi berbuat baik kepada ibu tiri tidak sama kewajibannya seperti berbuat baik, berbakti kepada ibu kandung. Adapun kalau seandainya beliau zalim kepada kita dan kepada ibu kita, maka pada saat itu dinasihati dan didoakan agar melepaskan kezalimannya. Jangan dibalas, ya, tidak diperbolehkan untuk dibalas, tetapi doakanlah dan kalau bisa maafkanlah. Keponakan saya laki-laki usia 8 tahun. Sejak umur 2 tahun ditinggal pergi oleh mamanya. Ditinggal begitu saja hingga kemudian mama saya neneknya mengasuhnya karena ayahnya bekerja. Pertanyaannya, bagaimana suatu saat nanti ketika ponakan saya sudah dewasa, dia mau berbakti dengan mamanya. Sementara ini putus kontrak karena mamanya enggak pernah memutus kontak. Bukan kontrak ya. Sementara ini putus kontak karena mamanya enggak pernah menghubungi. Tapi tahu aja alamat mamanya di Gorontalo. Enggak usah disebutkan di mana ya. Apakah wajib mencari mamanya suatu saat nanti? Sekarang ponakan saya di Balikpapan sudah tinggal dengan ayahnya. Pertama, saya sering mengatakan adab dalam bertanya, bertanyalah, jangan cerita. Lihat, saya akan buat pertanyaan sesuai dengan apa yang disebutkan, sesuai dengan cerita di atas. Apakah wajib seorang anak berbakti kepada ibunya ketika dia sudah dewasa, sedangkan ibunya meninggalkannya? Tidak perlu diucapkan di hulu sungai. Ya, enggak perlu ibu-ibu. Wallahu a'lam. Maka jawabannya tetap berbakti bagaimanapun. Karena itu sang ibu dan dia wajib untuk mencarinya. Saya pernah membuat ibu saya menangis dan berkata jangan ditemui beliau apabila beliau meninggal. Hanya karena saya melarang beliau memakan uang riba dan menyuruh beliau berhenti bermaksiat seperti memakai narkoba. Mohon maaf Ustaz. Apakah saya durhaka terhadap ibu saya? Maka jawabannya minta maaflah kepada ibu. Ya, minta maaflah kepada ibu. Kita sebagai anak, ini perhatikan bu. Ada sisi pengalaman, ada sisi ilmunya. Jangan sampai menyesal seumur hidup ketika Anda mengangkat suara di hadapan orang tua Anda. Penyesalan seumur hidup yang sulit untuk dibalas. jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua. Kalau seandainya kita ingin menasihati orang tua, nasihatilah dengan baik dan santun. Lihat, makanya saya tadi tekankan beberapa perkataan. Lai qaulan kariman, ucapan yang baik itu bagaimana? Itu saya sebutkan dari contoh-contohnya. Ya, itu semuanya sebenarnya untuk menekankan bagaimana berbuat baik, berkata yang baik kepada orang tua. Ya. Maka tatkala orang tua melakukan maksiat, kita kesal. Kita ingin orang tua kita selamat. Jangan masalah seperti ini, Bu. Ada seorang kadang orang tua melakukan penyimpangan akidah, kesyirikan, berakidah wahdatul wujud. Tapi kita harus tahu bahwa kita cuma penyampai, Bu. Kita cuma menyampai, wa ma alaina illal balagh. Tidak ada tugas kita kecuali menyampai. Hidayah datang dari Allah. Maka sampaikan dengan yang baik, kemudian setelah itu doakan. Jangankan ibu kita yang memakan harta riba, yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Maka Allah mengatakan kepada Harun dan Musa alaihissalam, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun alaihissalam, pergilah engkau kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, mungkin dia takut ataupun ingat kedudukannya sebagai manusia. Maka saya pesan, jangan pernah angkat suara di hadapan orang tua, ya, meskipun niatan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena penyesalan tiada akan berhenti sampai akhir hayat kita. Akan selalu terkenang. Dan hati-hati, anak kita akan merekam perbuatan kita. Ya, para ulama mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana kelakuanmu, seperti itu pula akan diperbuat kepadamu. Wallahu a'lam. Taib, ini juga sama. Bertanya sambil bercerita. 2 tahun yang lalu, nah lihat kan? Ya. 2 tahun yang lalu saya mudik ke rumah orang tua dengan sikap memilih melepas cadar. Karena ibu saya kurang berkenan dikarenakan beliau belum mengaji sunnah. Pertanyaan saya, dalam tahun ini insya Allah, ini bukan pertanyaan, masih cerita juga. Dalam tahun ini insya Allah saya mudik lagi. Sikap yang harus saya ambil bagaimana? Saya yang ingin berdakwah, tetap tidak menyakiti hati ibu saya. Apakah langsung pakai cadar, bertahap dengan pelan-pelan, masih lepas cadar, atau bagaimana? Syukran. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bercadar syariat Allah, bercadar kebiasaan wanita-wanita fadilat, wanita-wanita mulia, bercadar kebiasaan ummahatul mukminin, kebiasaan ibundanya orang beriman, istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka bercadarlah dan bersabarlah dengan kelakuan ibumu, ya. Dan terangkan dengan baik bahwasanya, Bu, anakmu ingin menjaga wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dan sebagian anak dalam kasus seperti ini, sebagian anak kadang-kadang hanya menyangka, sepertinya Bu Ustazai, Mama Ulun kada hakun ulun bercadar. Mama Ulun belum setuju saya bercadar. Ini baru sepertinya. Belum terjadi. Maka pada saat itu ibu-ibu bercadarlah dan bersabarlah dengan perkataan manusia. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi anak yang berkuliah jauh dari orang tuanya? Jawabannya doakan. Kemudian tetap berhubungan. Kemudian kalau disuruh pulang, ya, karena satu dan lain hal, pulanglah. Ya. Macam-macam. Jangan sampai menyakiti orang tua. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang tua kita dicaci oleh orang lain karena kita mencaci orang lain. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya berbakti kepada orang tua yang non-muslim dan apakah boleh berusaha menjadi anak yang salihah dengan maksud untuk menolong orang tuanya jika orang tuanya masuk ke dalam neraka? Jawabannya yang pertama, tetap wajib berbakti kepada orang tua non muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua-duanya memaksamu dengan keras tanpa ilmu untuk mensyirikkan Allah, jangan taati mereka berdua, tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka berdua. Taib. Bagaimana hukumnya kalau saya menjadi anak yang salihah, nanti orang tua yang kafir ini, yang masuk neraka, saya tolong? Nggak bisa. Kalau dia mati di dalam kekafiran, maka ayat Al-Quran menegaskan bahwasanya dia dalam neraka, neraka jahannam selama-lamanya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mengajak orang tua untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Kenalkan dua kalimat syahadat dulu dengan baik. Maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukunnya. Kenalkan kepada kedua orang tua. Ustaz, ulun aja belum tahu. Nah, berarti harus belajar kita. Ya, harus belajar. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah mengadopsi dari bayi? Maksudnya mungkin orang tua angkat ini ya. Maka jawabannya, itu bukan orang tua kandung. Tetapi tetap kita wajib untuk membalas jasa mereka yang telah mengadopsi kita dari bayi. Wallahu a'lam. Saya punya ayah yang selalu meronta-ronta meminta ini dan itu kepada saya. Sudah dikasih HP, kadang selalu merasa kurang. Padahal saya juga memintanya dari suami. Saya takut suami tidak akan ikhlas. Bagaimana sikap saya dan bagaimana cara menasihati sang ayah? Saya takut suami saya tidak ridha. Maka mohon jawabannya. Jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenalkan kepada ayahnya tentang hakikat dunia. Hakikat kehambaan kita. Kenalkan kepada Allah, kepada ayah tentang bahwa ada kematian. Ini penting, Bu. Saya sering berhadapan dengan orang-orang yang kaya. Kalau berhadapan dengan kita-kita itu, para ustadz ini, ini kelas rendahan. Ngomongnya pun beda. Ngomong gayanya beda. Maka ketika saya hadapi dengan baik-baik, kemudian saya bicarakan tentang kematian, langsung cara duduknya berbeda. Ya, langsung cara duduknya berbeda. Artinya, benar loh yang dikatakan ustadz ini. Benar loh. Ini setelah ini mati, habis ini kita gak bawa semua sama-sama sekali. Maka ingatkan kepada ayah orientasi akhirat. Dan itu pelan-pelan, Bu. Tidak, kita tidak bisa mengharap orang tua kita berubah seperti kita membalik telapak tangan dengan mudahnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita di masa lalu pernah durhaka dan membuat orang tua menangis, namun kita sudah meminta maaf dan beliau memaafkan, tapi saya merasa masih sangat bersalah. Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut? Maka hati-hati. Jangan sampai masuk bisikan iblis. Kalau sudah minta maaf, orang tua memaafkan, sudah selesai. Tinggal kita lebih memperbaiki lagi kehubungan baik kita. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Ini tidak benar. Kalau sudah dimaafkan, walhamdulillah, maka jangan pernah melakukan lagi. Ya, jangan sampai masuk kepada iblis. Tuh, dosamu belum dimaafkan, dosamu belum dimaafkan. Enggak. Kita di antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Terakhir, apakah berbakti kepada orang tua tiri yang tidak merawat kita serta seperti kepada orang tua kandung? Tidak, ini sudah kita jawab tadi. Alhamdulillah selesai. Mohon maaf kajiannya terlalu panjang, setengah jam ya tambahannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.